Mitra Bisnis, Kompas menulis, kembali seorang pegawai pajak disidangkan di pengadilan Tipikor dengan dugaan korupsi dan pemerasan terhadap wajib pajak. Dalam sidang itu, pegawai pajak tersebut meminta uang 600 juta kepada pengusaha sebagai imbalan agar kasus pajak pengusaha dipermudah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ya, ada dua sektor di pemerintahan ini ya yang rawan korupsi. Pertama itu adalah dari sektor penerimaan. Dari sektor penerimaan ini antara lain kan pajak, kemudian di SDM yang mengatur sumber daya mineral wilayah alam kita. Pokoknya di saluran-saluran uang masuk ini, para penyelenggara di sektor ini memang yang paling rawan korupsi ya. Yang kedua, sektor yang korupsi ini adalah di bagian pengeluaran, yaitu biasanya di anggaran, itulah yang membuat anggaran untuk pembelian-pembelian dan lain-lain. Nah, satu lagi sebetulnya di sektor penegakan hukum yang juga rawan korupsi. Nah, tetapi yang paling besar, yang paling dahsyat sebetulnya kan ada di sektor penerimaan ya. Penerimaan itu yang paling dahsyat itu memang di pajak dan di minyak. Yang bercimung dengan minyak ini, korupsinya ini sangat dahsyat sekali. Itu bisa jutaan dolar, miliaran rupiah, triliun bahkan. Nah, tetapi ini susah diusutnya karena nggak pernah ada ketangkap tangan di sektor minyak. Para mafioso minyak ini langsung transaksi dengan menterinya, dengan dirjennya, dengan tinggi-tingginya lah gitu. Dan ini sebagian dari mereka yang mengendalikan adalah asing. Nah, balik ke masalah sektor pajak ini. Pajak kita ini kenapa rawan sekali dikorupsi? Karena cara penanganannya yang berbeda dengan di banyak negara. Di negara kita ini kan ditarget, pajak harus dapat sekian. Pokoknya cara mengambil uang aja, bagaimana pemerintah ini mengambil uang dari pajak. Sehingga muncullah pajak-pajak yang bisa dinegosiasikan. Itulah dalam negosiasi inilah yang kemudian menjadi rawan untuk dikorupsi. Misalnya, saya punya kewajiban pajak tahun ini 1 miliar. Kemudian datanglah orang pajak. Tentu saja orang kalau untuk membayar pajak ini agak berat lah kalau sudah mencapai di atas 10 juta gitu. Nah, kemudian ada penawaran, ya sudah bayar pajaknya 500 juta saja. Nah, tetapi dengan catatan yang 250 buat saya, sehingga bayar 750. Jadi ke negara bayar 500, sehingga si pengusaha itu mendapat potongan tidak membayar pajak 250 juta. Nah, kira-kira model-model seperti itulah yang terjadi antara pengutipan pajak di negara kita. Lalu ke depannya, seperti apa penertiban yang ideal agar kasus-kasus korupsi di tempat yang dikatakan basah ini bisa semakin diminimalisir, Pak? Kan sebetulnya harus ada sistem ya. Tidak mungkin KPK yang sumber daya manusia yang sangat sedikit untuk mengawasi perpajakan kita yang dahsyat itu. Belum lagi kasus-kasus remunerasi ya. Remunerasi itu orang merasa kelebihan bayar pajak. Ada beberapa perusahaan fiktif misalnya merasa kelebihan membayar pajak itu bisa triliunan rupiah. Dan kemudian ini dikembalikan. Nah, itu tentu saja pengembaliannya itu bagi-bagi juga dengan orang pajak. Nah, persoalannya kan di kita ini karena pajak itu menyangkut pelanggaran-pelanggaran pajak itu menyangkut orang-orang kaya, biasanya hukum tidak sampai ke sana. Justru malah dinegosiasikan lagi. Nah, contoh misalnya yang kasus-kasus pajak ini kan tidak pernah sampai kemana-mana. Hanya pegawainya yang menerimanya kemudian masuk bui, kemudian yang pengusahanya dianggap bagian dari pemerasan. Sehingga dia jadi korban, jadi nggak kena. Padahal ini sebetulnya kan di seluruh dunia sih memang yang kejadian orang makin kaya itu makin enggan bayar pajak. Kalau bisa ngemplang, ya ngemplang. Nah, kemudian muncullah mentalitas pegawai pajak kita yang demikian. Maka ketemulah kasus-kasusnya macam ini. Dan saya kira boleh dibilang sih semua orang pajak ini memang melakukan permainan. Jadi cuma besar kecilnya aja. Contoh misalnya yang bagian penguntipan pajak-pajak di restoran-restoran. Kan itu juga ada permainan di situ. Saya pernah punya usaha semacam itu. Kan mainnya memang begitu. Misalnya di rata-rata saya harus bayar pajak tahun ini 100 juta. Ya udah tinggal bermain sehingga saya hanya bayar 25 atau 50 juta saja. Dan ini biasanya bermain dengan orang pajak itu. Demikian Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.